Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita ulangi dari pembahasan tentang musammal kalam, definisi kalam. Ada empat pendapat tentang apa itu kalam atau qaul. Yang pertama, lafaz dan makna sekaligus. Kemudian yang kedua, lafaz saja. Dan makna itu bukanlah bagian dari definisi kalam, namun dia adalah kandungan atau kandungan dari definisi. Dan ini adalah pendapat sejumlah Mu'tazilah dan yang lainnya. Yakni annal ma'na huwa madlulu musammal kalami al-lafzi wa yakunu ta'riful kalami wal qawli inda ula'i kita ulangi bahasanya musammal kalam atau definisi kalam ada empat pendapat. Yang pertama, kalam itu mencakup lafaz dan makna jami'an dua-duanya. Inilah wahal qaulus salaf, inilah pendapat salaf dalam masalah ini. Lakin bagi ayu qala inna tanawula musammal kalami wal qawli lafzun wal makna jami'an yakunu indal itlaqi lakin indat taqyidi fa innahu qad yatanawalu ahaduhuma dunal akhri wa qawlu ta'ala wa yaquluna bi anfusihim laula yu'adzibuna Allah wa qawluhu wa yaquluna hadzal qawlul muradu bil makna dunal lafzi fa hum yaquluna laula yu'adzibuna Allah bi anfusihim la bi afwahihim wal qaitu alladhi yamna'u min tanawuli wa yaquluna di lafzin wa qawluhu bi anfusihim wa kadza fa inna musammal kalami wal qawli qad yatanawalu lafza dunal makna misaluhu al kalamu inda nahwijina haitsu yadrusuna al alfaza dunal ma'ani haitsu yahtamuna fil harakati fi awakhir kalimati wallahu a'lam qala syaikhul islami hadza qawlu salafi wa immatil fuqaha'i wa in kana hadzal qawlu la yu'rafu bi kathirin minal kutubi. Nah, walakin lakin akan tapi bagia tersisa ayakula ayakula kita katakan cakupan definisi kalam dan kaul pada lafad dan makna jami'an dua-duanya itu manakala indal itlaq, ketika tidak ada keterangan tambahan. Lakin indal taqyid, ketika ada keterangan tambahan, maka qad terkadang ini kalam itu yatanawal mencakup salah satu tanpa yang lain. Contohnya, mereka mengatakan dalam hati mereka, laula yu'adzibunallahu. Maka kata-kata mereka mengatakan, hadzal qaul, perkataan ini, al-murad bihi, yang dimaksudkan adalah makna bukan redaksi. Karena mereka mengatakan, laula yu'adzibunallahu itu di dalam hati, tidak dengan mulut mereka. Dan keterangan yang menghalangi kita untuk perpandangan bahwasanya berkata di sini mencakup lafaz, mencakup redaksi adalah karena ada kata-kata fi anfusihim dalam hati mereka. Wakala demikian juga fa'ina musammal kalam, pengertian kalam dan kaun, kot terkadang mencakup lafaz tanpa makna, contohnya kalam menurut ulama nahwu. Haitsu di mana mereka mempelajari teks tanpa makna, di mana mereka perhatian dengan harokat, gerakan di akhir harokat di akhir kata wallahu a'lam. Ibnu Taimiyah mengatakan, hadza ini adalah qaulus salaf dan para imam ahli fikih, meskipun pendapat ini la yu'rafu tidaklah dikenal di banyak kitab-kitab dari majmu' fatawa. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahasanya kalam atau qaul itu lafaz saja. Dan makna bukanlah bagian dari definisi, namun dia adalah kandungan dari definisi. Ini pendapat sejumlah Mu'tazilah dan yang lain. Nah. Abu Hasan. yakni anna ma'na huwa maf'ul, huwa maf'ul sana kalami alati pada kunu tarif wal kalami wal qawli inda hadra'i wasmu lafzi bisyarti ayakuna hadha lafzi dalan ala bisyarti ayakuna hadha lafzu bisyarti ayakuna hadha lafzu bisyarti ayakuna hadha lafzu dalan ala ma'na fayakunu lafzu dalan wal ma'na madlulan alaihi wala syahrul islami wa qawlun najah wa qawlun nuhati yana sona atahum muta'alifatun bil alfadi ayat anna kalama wal qawla. Nah, yakni artinya anal makna, bahasanya makna adalah madlul, kandungan definisi kalam atau al-lafad. Sehingga definisi kalam dan kawan menurut pendapat yang kedua adalah ismul lafzi, nama untuk teks dengan syarat lafad tersebut dalam menunjukkan dan mengandung makna. Sehingga teks itu dalam menunjukkan pada makna, sedangkan makna itu jadi kandungannya. Kata Ibnu Taimiyah, ini kalam menurut para ulama nahwu, karena kegiatan para ulama nahwu berkenaan dengan al-afad, berkenaan dengan teks. Kemudian pendapat yang keempat, bahasanya kalam itu mustarab antara lafad dan makna. Di satu tempat maknanya lafad, di makna yang lain maknanya adalah makna. Ini adalah pendapat mutaakhirin min kulabiyah. Walahum, ini pendapat kulabiyah mutaakhirin. Dan kulabiyah punya pendapat yang kelima, yang diriwayatkan dari Abdul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan kalau itu majas untuk kalamillah dan hakiki untuk kalam manusia. Li'anahu fal ajami takumu bihim, maka kalam dengan pengertian teks itu majas untuk firman Allah dan hakiki untuk perkataan manusia. Itu pendapat yang kelima, karena hurufnya manusia ada pada mereka. Falayakun al-kalam, maka tidak ada kalam kok iman ada bighairil mutakallim, tanpa al-mutakallim penutur. Bikhilafi kalamillah, dan hanya dengan firman Allah, karena firman Allah itu kata-kata di sini tidak ada pada diri Allah. Fayamtani, maka mustahil ayakuna teks itu kalamahu adalah firman Allah. Wahada mabesutun, dan ini dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Nah, kita lihat catatan bagi apa? Ini dua. Al-Qa'imi fayakun muta'rifil kalami indahum huwa makna al-madlulu alaihi billahi summa tawassalu annal kalam Allah laisa biharfin wala sawtin wa hadha al-Qur'anu alladhi baina aydina al-madlulu wal-masmu'u innama huwa hikayatun au ibaratun Al-Qa'imi. Al-Qa'imi ya, untuk pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya yang namanya kalam itu adalah untuk makna atau pesan fakat saja. Itulahku, dan digunakannya kata-kata kalam untuk teks itu majas. Li'annahu talun alaihi, karena teks itu menunjukkan pada makna. Inilah pendapat Ibnu Kulab dan orang-orang yang mengikutinya. Catatan kaki dua, ay anal kalam wal kaula, kata-kata kalam dan kaula yutlaqani, digunakan untuk makna dan pesan. jika digunakan untuk ditujukan pada lafaz dan teks, maka itu majaz. Kenapa? Karena lafaz atau teks itu menunjukkan makna yang ada pada diri penutur. Sehingga definisi kalam menurut kulabiyah, dia adalah makna al-matlul alaihi bil-lafzi yang dikandung oleh sebuah teks. Tuma kemudian tawassalu mereka sampai kepada kesimpulan bahasanya firman Allah tidak ada huruf dan suaranya. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita yang dibaca dan didengar itu adalah hikayah atau ibarah dari makna, dari pesan yang ada pada diri dan diri Allah, ada pada zat Allah. Dan tadi yang keempat, kalau kaul dan kalam itu mustarak untuk lafaz dan makna. Nah, ada qawlu laisa qawli salaf sabiqi dzikruhu fahal ulai yaj'aluna musamma al-kalam yutlaqu 'ala al-lafz wal ma'na bi tariq al-ishtirak al-lafzi faqad sabaqa ta'rif hadha al-ishtirak wa khulasatuhu annahu la yakunu fihi al-mushtarakani mushtarikani mutaqaribain fi al-ma'na mithlu lafz al-mushtari alladhi yutlaqu 'ala al-kawkabi wa 'ala al-mubda' وليس بينهما تقارب سوى أن هذا يقال له المشتري والآخر يقال له المشتري فكذا لفظ الكلام والقول الذي يطلق عند هؤلاء على اللفظ والمعنى وليس ثم علاقة بينهما سوى أنه يطلق على كل منهما كلام أو قول فهم إذن أطلقوه على اللفظ وحده حقيقة وعلى المعنى وحده حقيقة لكن معنى قول السلف أن الكلام يطلق حقيقة في الأمرين على سبيل الجمع فكل منهما جزء مسماه ودلالته عليهما بطريق المطابقة ودلالته على كل واحد منهما بمفرده بطريق التضمن. نعم. pendapat yang keempat ini tidak sebagaimana pendapat salaf yang telah lewat pembahasannya. Karena mereka pendapat yang keempat ini menjadikan definisi kalam yutlak digunakan untuk teks dan digunakan untuk makna teks dengan menggunakan metode al-istirak al-lafzi, dengan menggunakan metode mustarak, dan telah lewat definisi mustarak yang kesimpulan tentang pembahasan mustarak annahu la yakunu fihi al-mustarikani, dua hal yang mustarak itu tidaklah berdekatan dalam makna. Tidaklah berdekatan dengan makna. Semacam contoh umumnya adalah ainun. Ainun bisa mata air, bisa mata kepala. Ini jauh ini. Tidak ada hubungannya. Mata air dengan mata kepala. Ini jauh sekali hubungannya. Tidak ada hubungannya. Maka ciri mustarak itu tidak mutaqaribain. Tidak berdekatan secara makna. Contoh kata-kata mustari yang yutlak digunakan ya, digunakan alal ba'id, itu salah cetak. Kata-kata mustari itu digunakan dalam pengertian al ba'id, penjual, wa alal mubta' dan pembeli. Wa laisa bainahuma, dan tidak ada di antara keduanya takarubun, ya kan, mustar bisa kau kan, cek di alamat ini, oh ya, di 867 itu. Teman 67 sudah. Oh, bukan salah cetak, Bu. Teman 67. Cetak enggak. Cetak enggak. Ini kan waktu itu laporan yutlak digunakan alal kaukab dalam pengertian planet, benda langit, wa alal mubta dan pembeli. Dan tidak ada di antara keduanya taqarrubun, kedekatan. Fil makna dalam makna. Siwa kecuali anna hadha, sesungguhnya planet ini yuqallahu mustari, disebut mustari, wal akhar dan yang lain juga disebut mustari. Maka demikian juga kalam dan kaul alladhi yutlaq, yang itu digunakan menurut mereka ala lafzi untuk redaksi dan untuk makna. Falaitha sama, maka tidak ada di sana hubungan di antara keduanya selain ana yutlaq ala kulin min huma, masing-masing dari keduanya redaksi dan makna itu yutlaq disebut dengan sebutan kalam atau qaul. Bahwa maka mereka pendapat atau penganut pendapat yang keempat, kita jika demikian mereka itlaku menggunakan kata-kata kaul atau kalam untuk teks wahdahu semata, dan itu hakiki, dan makna sendirian, dan itu hakiki. Nah, ini pendapat yang keempat, lain hanya dengan kaul salaf. Sedangkan makna perkataan salaf bahasanya kalam itu yutlak digunakan secara hakiki untuk dua, yaitu teks dan makna, maka itu ala sabil jam'i, itu harus menyatu jadi satu. Kalau mereka ini redaksi sendiri disebut kalam, makna sendiri juga disebut kalam. Kalau pendapat yang pertama yang merupakan kalus salaf, itu harus jadi satu kesatuan, teks dan makna harus jadi satu kesatuan, nah baru bisa disebut kalam. Kalau dipecah, maka tidak bisa disebut kalam, itu pendapat yang pertama. Fakulun, maka masing-masing dari keduanya adalah bagian dari definisi kalam. Fadalalatuhu alaihima, maka kalau pakai pendapat pertama yang merupakan qaulus salaf, maka fadalalatuhu alaihima, maka kalam atau qaul itu menunjukkan alaihima dua-duanya, teks dan makna, fitariqil al-mutabaqah, dengan metode mutabaqah. Sedangkan kalam atau kaul itu menunjukkan pada masing-masing dari keduanya bimufradi secara tersendiri, itu menggunakan metode tadamun. Ya, sedangkan kalau di pendapat yang keempat, kalam itu menunjukkan bermakna teks, nah itu sudah mutabaqah. Kalam menunjukkan pengertian pesan teks, pesan di balik teks, itu sudah mutabaqah. Kalau definisi atau pendapat yang pertama ini menunjukkan teks dan menunjukkan makna, itu pakai tadamun. Di antara pembedanya, maka pembeda yang pertama tadi, kalau qaulus salaf kalam atau kaul itu ditujukan kepada redaksi teks dan makna, itu ala sabil jam'i. Sedangkan pendapat yang keempat, tidak ala sabil jam'i, masing-masing disebut memang kalam dan kaul. Dan pembedaan yang kedua, kalau menurut pendapat yang pertama, yaitu kaulus salaf, maka kalam itu menunjukkan teks, itu pakai dalalah tadamun. Kalam itu menunjukkan makna, itu pakai dalalah tadamun. Sedangkan kalau menurut pendapat yang keempat, kalam itu menunjukkan teks, itu pakai dalalah mutabaqah. Kalam itu menunjukkan makna, itu pakai dalalah mutabaqah. Ada yang belum pernah dapat pelajaran mutabaqah dan tadamun? Belum, Pak, ya? Kalau kita katakan motor, itu dengan metode mutabaqah, maka keseluruhan. Dari ban depan, ban belakang, jok, macam-macam keseluruhan. Nanti kalau motor itu, kalau kita motor kemudian connect ada bannya, nggak mungkin ada motor tanpa ban. Ini connect ke ban itu pakai namanya tadomut. Pakai tadomut. Artinya ban itu bagian dari ini, dari definisi motor. Definisi motor jok, nah itu bagian dari itu pakai namanya disebut motor, maka kita punya asosiasi ada joknya, ada joknya, itu pakai dalalah namanya todomun. Artinya jok itu bagian yang tidak mungkin lepas dari motor. Ketika kemudian disebut motor, nah, itu pasti ada plat nomornya, pasti ada STNK-nya, pasti ada mesinnya, itu dalalahnya tadom. Kalau menyebutkan motor, motor bakohnya keseluruhan, lengkap. Semuanya, ada STNK-nya, ada platnya, ada mesinnya, ada nomor rangkanya, ada dan seterusnya. Nah, maka contoh pembandingnya di sini motor sama ban. Nah, kalau ban itu menunjukkan ban, dalalahnya pakai dalalah mutabaqah. Ban menunjukkan pengertian ban. Itu dalalahnya dalalah mutabaqah. Sedangkan motor itu menunjukkan ban, ya, pakai dalalah tadamun. Jadi kalau pakai pendapat yang pertama, yaitu yang merupakan qaulu salaf, kalam itu menunjukkan teks, itu dalalahnya dalalah tadamun. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, pendapat yang keempat, kalam itu menunjukkan ini, menunjukkan teks, itu pakai dalalah mutabaqah. Nah, kemudian selanjutnya wa amma man qala syarru rahmatullah ta'ala wa amma man qala inna ma'an wahidun wastadalla alayhi bi qawli al-akhtali innal kalama la fi al-fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalilan fastidlalun fasidun walau istadalla mustadillun bi hadithin fi sahihain la qalu hadha khabar wahidin khabarun wahidun هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف هذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطلي وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة. نعم. وأما من قال أدبون orang yang mengatakan itu أشعرية innahu ma'nan wahidun, bahasanya kalam itu adalah satu pesan tunggal. Wastadalla alaihi, lalu dia berdalil dengan perkataan seorang penyair namanya Al-Akhtal. Akhtal mengatakan innal kalam, maksudnya yang namanya kalam itu ada di dalam hati. Wa inna maju'ila lisanu, lisan itu dijadikan dalilan alal fuadi, indikator yang menyampaikan tentang isi hati. Maka ini adalah cara berdalil yang tidak benar. Walau istadalla mustadilun, seandainya ada orang yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nih. Dan ini di bab misalnya uluhiyat. Di bab uluhiyat, laqalu nisaya as'ariyah akan mengatakan hada khabarun wahid, ini hadis ahad. Wa yakunu mimma tafaqa al-ulama, padahal hadis tersebut adalah hadis yang disepakati ulama untuk dibenarkan kontennya, wa talaqihi bil qabul, dan direspon dengan diterima, wal amal bihi, dan dipraktekan dan diamalkan. Ya, maka perlu diketahui kalau Asy'ariyah dalam sikapnya terhadap hadis, mereka tidak konsisten. Kalau di bab yang mereka yang biasa disebut dengan sebutan sam'iyat, mereka menerima hadis ahad, bahkan hadis dhaif, bahkan tidak jelas, itu diterima. Kalau babnya bab sam'iyat, bab alam kubur, bab kematian, bangkit dari kubur, dan seterusnya hisab, dan seterusnya, dan penggambaran lauhil mahfuz dan sebagainya. Lauhil mahfuz terbuat dari ini. Tidak jelas untungnya, tapi itu ada di buku-buku ini, buku-buku akidah Asy'ariyah. Tidak jelas untungnya, gambaran tentang bentuk lauhil mahfuz. Itu kalau babnya bab sam'iyat. Bab sam'iyat termasuk di dalamnya masalah malaikat. Kemudian menerima Israel sebagai nama malaikat. Tidak jelas juntungnya pada. Tidak jelas kualitas hadisnya gitu. Tapi kalau babnya itu adalah bab ilahiyat, bab tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah, yang dianggap hadis ahad ditolak. Yang dianggap hadis ahad itu ditolak. Kalau babnya bab ilahiyat, sifat-sifat Tuhan. Sama-sama beda, tapi oh iya, dibedakan. Secara praktek dibedakan. Ini mereka ketat di bab ilahiyat. Ini longgar selonggar-longgarnya di bab sam'iyat gitu. Enggak. Ya, misalnya nama malaikat Israel, ada di kitab-kitab akidah Asy'ari. Apa dalilnya Israel? Ada dalil. Fakaifa, maka bagaimanakah wahadal bait bait saya di atas? Qatkila, ada yang mengatakan itu palsu, dinisbatkan pada Akhtal, padahal tidak ada di diwannya, buku kumpulan puisi milik Akhtal. Wakil, dan ada yang menjelaskan yang dikatakan oleh Akhtal itu bukan kalam, namun inal bayana la fil fuadi. Dan pendapat yang kedua ini aqrab ila sihah, lebih dekat kepada kebenaran. Ini kita lihat catatan kaki satu. Saya belum baca. Satria. Belum kita baca. Kita baca. Faedah pun kalau Ibn Hazm rahimahullah. Mal'unun mal'unun qa'ilu hadzal baiti wa mal'unun mal'unun man ja'ala hadzal nasrani hujjatan fi dinillahi azza wa jalla. وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وإن كان كافرا فإنما هي قضية عقلية فالعقل والحس يكذبان هذا البيت وقضية شرعية فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين إذ يقول عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم ابن حزم mengatakan talaknat dan talaklatlah orang yang mengucapkan bait ini. Telaknat dan telanatlah orang yang menjadikan orang Nasrani, karena akhtal itu agamanya Nasrani, hujatan sebagai hujah dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukan masalah bahasa, alati yuhtaju fiha bil arabi, yang hujah alasannya adalah yang penting orang Arab. Wa in kana kafiran, meskipun kafir. Ini adalah permasalahan logika, maka akal sehat dan indera keduanya mendustakan bait ini. Wa qadiyah syar'iyah, wallah azza wa jalla astaqu minan nasrani. Dan ini adalah tadi qadiyah akliyah, ditambah ini adalah qadiyah permasalahan syar'i. Maka Allah azza wa jalla astaqu, tentu lebih benar daripada nasrani yang terlaknat, yang mengatakan if, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka berkata dengan mulut mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Maka berkata itu pakai mulut, berkata itu tolak ukurnya adalah apa yang meluncur di mulut. Kemudian istidlal fasid dikomentari dengan saya bacakan saja, aku katakan alladzina yaquluna, orang yang mengatakan bahasa firman Allah itu kalam nafsi, kata batin, yaitu yaitu As'ari, itulah yang berdalil dengan perkataan akhtal ini. Amma kaunu man yaqul, adapun orang yang mengatakan bi anna kalam, bahasanya kalam itu satu pesan saja yang tunggal, maka la ya'ta'ata, tidaklah tersedia baginya berdalil dengan bait ini. Ini baitnya akhtal ini cuma membahas tentang kalam itu, kalam nafsi. Namun apakah kalam itu maknanya tunggal yang tidak berbilang, itu tidak disinggung pakai pakai bait ini. Nah, jadi kemudian wa'ala takdir. وعلى تقدير صحته أنه فلا يجوز استدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العربي، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأحرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. Dan alat takdir saat ini kita andaikan sihatihi bait tadi sah adalah baitnya akhtal, tidak boleh berdalil dengannya. Kenapa? Karena dia Nasrani. Apa hubungannya? Fa'inan nasar, karena orang Nasrani itu telah tersesat dalam pengertian kalam. Bahasa Amr dan mereka mengatakan bahasanya Isa adalah adalah kalam Allah itu sendiri. Mereka berdalil bahasanya Isa itu adalah kalam Allah, karena hadis Nabi yang mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimatuhu, firman Allah, alqaha ila Maryam, Allah berikan pada Maryam. Maka Isa, kata mereka, sama dengan kalam. Isa itu sama dengan kalamullah. Kalamullah sama dengan Isa, Isa sama dengan kalamullah. Wa tahada al-lahut wa nasut. Maka dalam realita ini, kalamullah sama dengan Isa, Isa sama dengan kalamullah, terdapat penyatuan lahut dengan nasut. Catatan kaki. Lahut diambil dari kata-kata nama Allah, nasut diambil dari kata-kata anas. Bagaimana rahmud dari kata-kata rahmah. Maka watahadat, dan bersatulah Allahut unsur Tuhan bin Nasud dengan unsur manusia. Kenapa? Karena Isa sama dengan firman Tuhan sama dengan Isa. Ay, artinya unsur dari Tuhan menyatu dengan unsur dari manusia. Apakah kita berdalil dengan perkataan Nasrani yang telah tersesat dalam makna kalam untuk memanai apa itu kalam, dan ditinggalkanlah apa yang diketahui dari makna kalam dalam bahasanya orang Arab. Wa'aitan, demikian juga makna bait di atas tidaklah benar. Buktinya lazimnya tidak benar. Berputranul lazim yaitu ala putranil malzum. Itlazimuhu karena konsekuensi dari bait di atas. Bahasanya orang yang bisu itu disebut pembicara dalam bahasa Arab. Atau disebut mutakalim. Liqiyamil kalami biqalbihi. Karena ada kalam di hatinya. Meskipun dia tidak mengucapkannya dan tidaklah terdengar darinya. Dan pembicaraan panjang lebar tentang hal ini dijabarkan di tempat yang lain. Namun saya hanya menyinggung isyaratan sedikit singgungan. Dan di sini ada hal yang mengherankan. Yaitu anna hadal qaula, bahasanya pendapat ini, pendapat Asy'ariyah tentang kalam, itu memiliki kesupan yang sangat kuat dengan pendapat Nasrani yang mengatakan tentang menyatunya lahud dan nasut. Fa innam yaqulun, karena mereka Asy'ari mengatakan kalamullah, firman Allah adalah makna al-qa'im yang ada pada zat Allah yang tidak mungkin didengar. Sedangkan rangkaian kata al-masmu' yang bisa didengar itu makhluk. Fa ifhamul makna al-qadim, maka memahamkan satu makna yang itu sudah qadim dulu sejak awal dengan menggunakan susunan kata yang makhluk itu serupa dengan bercampurnya lahud dengan nasut yang menjadi pendapat Nasrani tentang Isa. Ya, maka dalam teks misalnya alhamdulillahirabbil alamin itu ada konsep menyatunya lahud dan nasut. Maka akidah Asy'ari tentang, misalnya respon Asy'ari tentang teks alhamdulillahirabbil alamin, di situ terdapat penyatuan lahud dengan nasut. Karena mereka mengatakan makna teks alhamdulillah itu firman Allah. Sedangkan teks alhamdulillah itu makhluk. Maka teksnya makhluk, maknanya tidak, bukan makhluk. Teksnya itu berarti nasut, makna dibalik teks itu lahud. Maka ini sama dengan atau mirip, kata beliau mirip dengan konsep Nasrani. Isa yang merupakan makhluk itu sama dengan kalimatullah alqaha ila Maryam. Maka di situ ada penyatuan lahud dengan nasut. Nah, fakta, maka lihatlah ila hadza syabahi, kemiripan ini, ma'ajabahu, betapa ini sangat mengherankan. Nah, bantahan untuk Asy'ariyah yang mengatakan, bantahan pendapat orang yang mengatakan Bahasanya kalam itu adalah satu pesan yang ada pada dalam diri, dalam hati. Bantahannya adalah hadis Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solat kita ini tidak boleh fiha padanya syai'un, satupun dari perkataan manusia. Dikatakan oleh Muslim dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Dan Nabi mengatakan, Inna Allaha yuhdisu min amri ma yasha, membuat baru perintahnya apa yang dia kendaki. Dan di antara mimma ahdasa, di antara kebaruan yang Allah lakukan, janganlah kalian berbicara ketika sholat dulu. Kaum muslimin dibolehkan ngobrol ketika sambil sholat. Kemudian dilarang. Catatan kaki dua, sahih diatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allak, sanad wa wasalahu disambungkan sanadnya, sanad utuhnya ada dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad. Nah, kemudian dan para ulama sepakat, anal musalli bahasanya orang yang sholat, jika dia berkata-kata dalam sholat secara sengaja, bukan untuk kepentingan sholat, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Dan semua ulama sepakat bahasanya pesan yang ada di dalam hati berupa mempercaya perkara duniawi wa talabin atau ya talab misalnya di antara bentuk talab adalah angan-angan, mengangan-angankan sesuatu, maka ketika di hati itu malah pikirannya kemana-mana saat sholat, itu tidak membatalkan sholat. Kalau kalam itu apa yang ada di hati, padahal kalam ketika sholat itu membatalkan sholat, nah berarti kalau pas sholat malah kemudian jalan-jalan ke pantai, naik gunung ke Merapi, dan seterusnya, batal sholatnya. Kalau kalam itu mafi nafsi. Nah ternyata ulama sepakat, enggak batal. Wa inna ma yabtuluha, yang membatalkan sholat adalah atakallamu bidzalika, ketika itu diomongkan. Jalan-jalan ke Merapinya saat sholat itu diomongkan, itu baru batal sholatnya. Namun kalau cuma bayang-bayangkan, mendatangkan makna jalan-jalan ke Merapi, tidak batal. Fa ulima, maka diketahui dengan sepakat kaum muslimin, bahasanya apa yang terpetik dalam hati itu bukan kalam. Catatan kaki tentang yang batal kalau berbicara dalam sholat secara sengaja. Saya bacakan, idza takallama fi sholati, jika berbicara dalam sholat secara sengaja, sholatnya batal. Meskipun tidak tahu atau lupa, walau kana jahilan, namun kalau karena tidak tahu atau lupa, sholatnya sah. Berdasarkan hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami ada dalam Sahih Muslim, yang pendapat jumhur ulama, diantaranya Malik dan Ahmad. Kemudian, perkataan dalam sholat secara sengaja dan bukan maslahat sholat. Maka ada kata-kata tidak li ghairi maslahatiha, bukan untuk maslahat sholat. Kharaja bihada, maka tidaklah termasuk gara-gara keterangan tambahan ini, seandainya orang berbicara tentang maslahat sholat. Maka ulama berselisih pendapat. An-Nawawi menceritakan hukum haram dari jumhur. Sedangkan Ibnu Qudamah menyebutkan dari Al-Auza'i, beliau berpendapat sholat tidak batal. Walau maka pakai pendapat Auza'i, seandainya imam menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya saat sholat asar, walam yarji, dan dia tidak sadar-sadar di subhanallah, subhanallah, tidak sadar-sadar. Hatta qala lahu rajul, lainnya salah satu makmum bilang, innaha sholatul asri, mas, ini sholat asar, mas. Nah itu kalau menurut Auza'i, la tafsudu, sholatnya tidak batal. Kalau jumhur, sholatnya batal. Kalau Auza'i, sholatnya tidak batal, alasannya itu maslahat sholat. Wastadalla, dan Auza'i berdalil dengan hadis dzul yadain. dan tidak batal gara-gara ini perkataan untuk maslahat salat. Wa hadza madzhabul Hanabilah, ini pendapat Hambali. Dalil bantahan yang lain, kembali ke atas, diatkan Abu Hurairah Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, sehingga Allah memaafkan untuk umatku apa yang dikatakan oleh hatinya selama tidak diucapkan dan tidak dipraktekkan. Maka Nabi mengkabarkan bahasanya Allah afa memaafkan an hadisi nafsi, kata batin, kecuali jika diomongkan. Maka lihat, Nabi membedakan antara kalam nafsi dan kalam hadisi nafsi dengan kalam. Dan Nabi mengkabarkan bahasanya tidak ada hukuman gara-gara kalam nafsi, hatta yatakallama bihi, sampai diucapkan. Artinya sampai diucapkan dengan lidah. Bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Fa'ulima, maka diketahuilah, anna hadza huwal kalam fil lughati, bahasanilah pengertian kalam dalam bahasa Arab. Kok bisa itu disimpulkan demikian? Karena syariat khatabana, berbicara kepada kita dengan menggunakan bahasanya orang Arab. Dalil yang lain dalam kitab sunan, Sunan Mu'ad, mengatakan oleh Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara manatakan lamu bihi, apa yang kita ucapkan. Maka Nabi mengatakan apa? Tidak, apakah manusia itu bertelungkup dalam neraka pada hidung, lubang-lubang hidung mereka, kecuali karena memetik hasil lisan mereka. Bapak ya, namakan Nabi jelaskan bahasa yang namanya kalam, inna mahu bilisan, itu hanya dengan lisan, dengan lidah. Maka kata-kata qaul dan kalam dan derivat dan keduanya berupa bentuk fi'il madhi atau mudhari' atau fi'il amr atau isim fa'il, innama yu'rafu dikenal dalam Al-Qur'an, sunnah dan semua perkataan orang Arab, idza kana lafdzan wa ma'nan, jika itu berupa teks dan makna. Walam yakun, dan tidak ada tentang definisi kalam nizaun, perselisihan di antara para sahabat dan orang mengikuti sahabat dengan baik. Inna mahasala niza'u, perselisihan terjadi di antara mutaakhirin, itu pun min ulama ahli bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah, tsumma tasyara, kemudian tersebar. Walau raibah, tidaklah dilakukan bahasa definisi kalam dan kaul atau semacam keduanya, satu hal yang tidak memerlukan ucapan penyair. Fa'inna hadza, karena hal ini adalah satu hal yang telah dibicarakan oleh orang yang dulu dan belakangan dari kalangan para ahli bahasa. Mereka pun telah mengenal maknanya, sebagaimana mereka mengenal definisi kepala, tangan, kaki, dan yang lainnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus sebelum tahun 200 wafatnya. Wafat masa Abbasiyah itu biasanya. Pas ini batasnya pas masa Abbasiyah. 200. Sebelum 200. Sebelum 200 wafatnya. Orangnya wafat sebelum tahun 200. Batasan apa dulu? Nanti dibedakan antara Ahlul Qura sama Badui. Kalau Ahlul Qura orang Arab itu sebelum tahun 200 kecuali Imam Syafi'i. Ada dispensasi untuk Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 204, namun tetap jadi hujah. Tapi kalau Badui sampai pertengahan abad 4 kalau nggak salah. Tahun 200 kan berarti akhir abad kedua ya? Akhir abad 2 ya? Akhir abad 2. Itu untuk Ahlul Qura. Untuk kemudian Badui tahun 350. Hati maksudnya keyakinan hati. Keyakinan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Punya keyakinan apa, punya akidah apa. Tapi kalau kata batin itu enggak dihitung. Enggak terhitung. Kata batin? Enggak dihitung gimana? Ya, saya. Itu dalam hati. Enggak. Kalau cuma lintasan hati.